Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bertemu di masjid ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan guyuran hujan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak mengurangi semangat kita dan kekhusyuan kita untuk saling tanasuh bainana. Ayol ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Duduknya saya di sini, saya menilai la astahiq, sebetulnya tidak pantas, dikarenakan kami datang untuk nastafid min asatidzah. Kita ini datang dalam rangka untuk mencari ilmu, dikarenakan kita kenal di mahad ini ma'ruf dengan asatidzah yang masya Allah. Dan juga tentunya di hadapan saya tidak sedikit dari para asatidzah afdal wa ahsan wa a'la minni ilman wa amalan wa fadl. Di hadapan saya banyak asatidzah yang lebih banyak ilmunya, keutamaan dan yang lainnya. Tapi mukrahun akhaka la batal, katanya istilah pepatah orang Arab. Sebetulnya tidak pantas untuk berbicara di hadapan antum, tapi apa daya, tidak bisa menolaknya. Hal ini insyaallah dalam rangka kita mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Ingatkanlah wahai Muhammad, karena mengingatkan kaum mukminin tentu hal yang bermanfaat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini secara makna, beliau menjelaskan az-zikr yang dimaksud adalah az-zikr yang dimaksudkan yaitu mengingatkan orang-orang yang memang dalam kondisi tidak tahu. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah az-zikr mengingatkan orang-orang yang sudah tahu tapi ghaflah, lalai atau lupa. Secara ringkas itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya ketika mentafsir hadis ini. Tentunya malam hari ini kita mencoba untuk mengamalkan ayat ini, saling ingat-mengingatkan. Tentunya sang pembicara adalah yang patut untuk paling banyak diingatkan. Dan juga majelis pada malam hari ini juga dalam rangka kita mengamalkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim ala muslim sittun, yaitu hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada enam. Wa minha, dan di antaranya adalah faidatan sahaka fangsahu. Jikalau engkau dimintai untuk minta nasihat, berikanlah nasihat. Ya. Dan sekali lagi, yang di hadapan antum ini orang yang paling harus untuk banyak dinasehati. Ya. Tapi dikarenakan talaba minni as-sadil al-fudala, yaitu al-ustad Abu Hamzah dan ustad Abu Bakar Jombang, yang beliau adalah guru-guru saya. Saya sampaikan beliau-beliau adalah guru-guru saya dulu. Mungkin 15 tahun yang lalu saya menimba ilmu dari Ustaz Abu Hamzah, belajar muyassar. Dan ini di hadapan antum ini murid yang paling nakal. sering dimarahi oleh beliau. Dan yang kedua, Ustaz Abu Bakar Jombang, guru saya di Fuyus, dulu saya sedikit menimba ilmu dari beliau, dari ilmu tajwid. Jazakumullahu khairan. Tentunya insyaallah bermanfaat ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada saya pribadi. Dan juga majlis kali ini, ayuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah, juga amalan mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha wa ad-dinu nasiha. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Dan agama ini adalah nasihat. Ya. Kita saling nasihat, menasihati. Karena inilah agama kita. Din kita. Saling ingat, mengingatkan. Ya. Tentunya kita sebagai manusia biasa, tentunya ada khilaf. Lupa. Kesalahan. Nakes. Taksir, kekurangan, dan macam-macam. Karena inilah kita manusia. Ya. Oleh karenanya satu dengan yang lainnya harus saling mengingatkan. Ya. Dan juga majelis pada malam hari ini juga kita dalam rangka mengamalkan sebuah surat di dalam Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada kita. Ya. Agar kita tidak merugi, ya. Yaitu watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling nasihat menasehati dalam masalah kebenaran dan kesabaran. Ya. Kembali lagi pada masalah nasihat. Ya. Masya Allah, luar biasa. Kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan sebuah amalan besar dalam agama kita, yaitu nasihat. Oleh karenanya patut kita bersyukur, ayol ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dengan tinggalnya antum di salah satu biqa al-khair, tempat yang baik ini. Ada masjid di sini di lingkungan antum sebagaimana sabda sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, khairul biqa' al masajid, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah ada masjid di tengah-tengah antum, di mana di sini kita bisa menjalankan salat berjamaah, di sini kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul yang lainnya, dari taklim, nasihat, ya, dan yang lain-lainnya dari amalan ibadah. Ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan pada setiap hambanya. Oleh karena ayuhal ikhwani rahimani rahimakumullah, ini adalah nikmat yang agung, yang wajib kita bersyukur dengannya. Bersyukur ayuhal ikhwah. Di hadapan antum ada tempat menuntut ilmu. Di hadapan antum ada ahlul ilm. Di hadapan antum ada majlisul ilm. Subhanallah, nikmat yang agung. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita di tempat yang lain. Jangankan untuk mendirikan mahad. Mendirikan majlisul ilm. Untuk bisa mendatangkan ustaz yang sudah bersyukur luar biasa mereka. Wa di hadapan antum ta'lim yaumiyan. Ta'lim tiap hari. Dengan berbagai macam durus. Berbagai macam funun. Dengan asatidah yang ada. Subhanallah, nikmat ya ikhwan. Nikmat. Oleh karenanya ya ayyuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jagalah kenikmatan ini. Kalau antum tidak pandai-pandai untuk menjaga kenikmatan ini, na'udzubillah, kalau Allah cabut, Allah kurangi saja sudah berat kita, apalagi Allah cabut. Manfaatkan ayol ikhwah. Baikkah posisinya antum sebagai tulab, ataukah antum sebagai para aba mutajawizin yang tinggal di sini. Mari. Kita semangati diri kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita. Ramaikan majelis ilmu. Ya. Saya ingat nasihat dari Ustadzun Al-Fadil, lalu Ustadz Abu Abdillah, Luqman Ba'abduh, ketika menasihati kita untuk terus kemudian ihtimam, semangat ketika ada majelis ilmu, ada ahlul ilm, untuk kita tetap bersemangat mengambil faedah di tempat tersebut. Jangan sampai, kata beliau, dulu di sini di Muntilan ada mahat, dulu kata beliau. Dulu di Jember dulu ada mahat, tapi sekarang enggak ada. Dulu di sini ada pengajian, pelajaran fikih, pelajaran bahasa Arab, pelajaran ini, pelajaran itu. Tapi itu dulu. Oleh karena ayuhal ikhwani rahimani wa rahimakallah, amanah di pundak-pundak antum. Siapapun antum adalah pemegang amanah untuk menjaga hifdz, menjaga kenikmatan ini tetap ada dan langgeng. Kita berharap, walhamdulillah sekarang kita ini di sini yang mendapat menikmati, kita berharap anak dan cucu kita bisa menikmati kenikmatan ini. Oleh karena ayol ikhwani rahimani wa rahmatullah, bersyukurlah dengan kenikmatan yang ada. Dan antum pernah merasakan bagaimana ketika kemudian Allah kurangi kenikmatan tersebut. Ya. Sekarang Allah kembalikan. Walhamdulillah. Oleh karenanya bersyukurlah ayol ikhwani. Ya. Untuk kemudian kita bisa pandai-pandai menjaga kenikmatan ini. Dengan cara apa? Bersyukur. Ini kuncinya. Bersyukur. Yang sering kita mungkin mendengarkan ayat ini berulang-ulang di telinga kita. Mungkin mata kita tidak asing dengan ayat ini. Ya. Apa ayat tersebut? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat itu terus mengiang di kita ketika masalah pembahasan maudhu ini, yaitu bersyukur. Senantiasa kita bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan tambahkan. Tapi kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur, bahkan kita mengingkari kenikmatan ini, inna azabil syadid. Dan itu berlaku untuk semua kenikmatan. Berlaku untuk semua kenikmatan, zahiran wa batiran, bagi yang tampak maupun tidak tampak. Ketika itu kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan, ingatlah ayat ini. Ingatlah. Alhamdulillah kita sekarang dikelilingi oleh saudara-saudara kita yang semoga insya Allah tujuannya satu. Menginginkan al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terhindar dari neraka. Nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur ayol ikhwani. Nah, mungkin terjadi di antara kita silang pendapat, perbedaan pendapat itu, dan wajar. Wajar. Apa untuk bisa bertahan? Kuncinya dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Sabar. Sabar engkau bersama. Ya. Bersabar engkau. Bersama orang-orang yang menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka berdoa siang dan malam. Ya. Kita semuanya insyaAllah menginginkan itu. Punya tujuan yang sama. Ya. Oleh karena itu apa? Sabar. Sabar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Waja'ana ba'dakum li ba'di fitnah atasbirun. Allah jadikan satu di antara kalian itu fitnah. Kuncinya atasbirun. Sabar. Sabar. Ya. Saudara-saudaraku sekalian. Ikhwan thalabul ilm. Sabar. Wahai rekan-rekanku sekalian, para aba, sabar. Sabar untuk tetap menjaga kelanggengan dari kenikmatan ini. Ya. Kembali kepada masalah syukur, tentunya bukan pertama kali saya membahas permasalahan ini. Mungkin ada yang mendahului para asatidah al-fudhala. Ya. baik asatidzul kibar maupun asatidz di sekitar antum, terkait dengan masalah syukur ini, yaitu tentang arkan syukur, rukun-rukun syukur, agar syukur kita ini benar. Para ulama membimbing kita agar syukur kita benar. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya bahwa tentang terkait arkan syukur ini, yang pertama adalah al-i'tiraf hadhihi ni'mat min Allah. Kita harus mengakui sebuah kenikmatan yang ada ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan ini. Jangan terlintas di hati-hati kita, kalau bukan saya, mahat ini tidak berdiri. Kalau bukan saya, tidak jalan. Kalau bukan saya, bukan saya dan bukan. Kalau bukan anak yang ngerjakan itu tidak beres. Kalau bukan anak. Ah, ini. Ingat. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebab munculnya nikmat itu. Ya. Sadari. Dan ingatkan. Kalau ada saudara-saudara kita muncul penyakit seperti itu. Ya. Tuh lapangan bola sana itu. Wah sekarang tempat mainnya anak-anak. Kalau bukan saya yang bikin. Nah, misalkan. Tahfidz ini bisa lancar. Kalau bukan saya yang bikin. Nah itu. Ingatkan kalau ada ikhwan kita, saudara kita mempunyai sifat tersebut. Ya. Kemudian rukun yang kedua yang perlu kita ketahui juga, tahadduts. Ya, kita kemudian membicarakan ini bilisanina, dengan lisan-lisan kita. Ya. Alhamdulillah Allah telah berikan kenikmatan ini pada saya. Alhamdulillah di samping saya ada asatidzah sehingga kita bisa menuntut ilmu. Alhamdulillah saya dikarunai anak-anak yang saleh. Walhamdulillah tetangga saya tetangga yang saleh. Bersyukur dengan lisan kita ucapkan. Jangan pelit, jangan bakhil. Alhamdulillah. Kemudian rukun yang ketiga yaitu at-tasarruf hadhihi ni'mat limardhatillah. Yaitu gunakan kenikmatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dimaksiati. Ya. Jangan ingkar kita. Gunakan ini, kenikmatan ini untuk apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunakan kenikmatan semua ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Terkait poin yang ketiga ini ada sebuah bimbingan yang agung dari beberapa ulama kita yang mungkin juga tidak asing. Qaul min aqwalil ulama ini di telinga antum. Salah satunya adalah perkataan yang mulia dari Al-Imam Abu Hazim Salamah Ibn Dinar rahimahallahu taala. Beliau mengatakan dalam sebuah nasihatnya, kullu ni'matin la tukarribuna ila Allah wa hiya al-baliyah. Kullu ni'matin la tukarribu ila Allah wa hiya al-baliyah. Kata Imam Abu Hazim Salam Ibn Dinar, setiap kenikmatan yang kita terima ini, ya, gunakan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau sebaliknya untuk bermaksiat untuk kepada Allah, wahyal baliyah, ini bencana bagi engkau. Ya, bencana bisa jadi. Punya HP digunakan untuk harusnya untuk komunikasi, untuk taklim, untuk ngerekam, untuk mengambil faedah, untuk maksiat. Hati-hati. Wahyal baliyah, ini bencana. Ya. Dan siaskan dengan yang lainnya. Hakada ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita selalu mengikat kenikmatan ini dengan apa? Dengan asyukur. Dan topik ini juga ada nasihat yang agung dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau menasihatkan kepada kita, tayyadu hadhihi nikmat bisyukur, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, ikat kenikmatan yang ada pada diri antum ini semuanya ini, ya, bisyukur, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadi sesuai dengan arkan yang tadi saya sebutkan, ya, yang telah disebutkan, sesuaikan dengan ini, ya, ayadu hadih nikmat bisyukur, ya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala juga pernah menyampaikan nasihat ini, ya, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyampaikan kullu ni'matin, ya, setiap kenikmatan yahtaj ila syukur, setiap kenikmatan yang pada antum terima ini membutuhkan syukur, ya. Kenapa saya kedepankan ke masalah syukur ini, terus diingatkan malah syukur kenikmatan yang ada pada sekitar antum dalam bentuk apapun kenikmatan itu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di Al-Qur'an, di kitabnya, bahwa kebanyakan kita orang-orang yang lalai dengan kenikmatan. Di surat As-Saba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilu min ibadiy asy-syakur." Di surat As-Saba ayat 13 Allah menyebutkan, sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku ini orang yang bersyukur. Allah ingatkan. Dengan ayat ini sudah cukup bahwa kebanyakan kita ini orang-orang yang lalai. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ayat yang lain di surat Ghafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin aktsarun nasi la yashkurun." Surat Ghafir. Dijelaskan lagi bahwa kita ini, ya, kebanyakan kita orang-orang yang tidak bersyukur. Dua ayat sudah Allah jelaskan. Tidak cukup dengan ini, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Walakin aktsarahum la yashkurun." Allah ingatkan lagi, ya, bahwa kebanyakan kita ini tidak bersyukur dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tetangganya, waduh, masya Allah sudah punya motor, anak baru sepeda punya engkol ini, wah, dari mana uangnya, ya, padahal nganggur aja di rumah. Nah, hasad muncul, gak bersyukur dengan apa yang ada. Waduh, rumahnya masya Allah sekarang sudah 2 tingkat, anak, waduh, di masjid aja, taklim aja, baru punya dari ketik. Dari mana uangnya? Ah, tidak bersyukur dengan apa yang ada. Ya. Yang ummahat juga mungkin, ya, diingatkan tentang ini. Waduh, suamiku ini, ya, banyak kekurangannya. Ini dan itu. Aduh, anak saya kurang ini, kurang itu. Ah, subhanallah, tidak bersyukur dengan apa yang ada di sekitarnya. Iya loh, ini pondok ini. Coba kayak pondok Jember, kayak pondok Cirebon, kayak pondok ini loh, gini. Gimana asatidah pengurusnya ini? Lah, bersyukur dengan apa yang ada, walhamdulillah. Ya Allah, dibangun ukhuwah. Ya. Semua ini kenikmatan, subhanallah. Ayo ikhwah, sadari. Bahwa ini adalah sebuah kenikmatan. Jaga kenikmatan ini. Semua antum. Baiklah, mulai dari anak-anak, remaja, syabab, ummahat, para aba, ustaz, asatidah, pengurus. Semua antum bertanggung jawab terhadap kenikmatan yang ada antum. Semuanya. Ya. Oleh karena itu, jangan ada yang menyalahkan dan disalahkan dalam hal ini. Tapi marilah, ayo bertahun untuk menjaga kenikmatan ini, untuk bersyukur dengan kenikmatan ini. Ayol ikhwani, pandai-pandailah kita bersyukur. Ya. Tentunya karena sya'an kita, ya, sebagai talabul ilm, sebagai penuntut ilmu syar'i, tentunya tidak ada perkara yang lebih penting dalam diri kita kecuali sibuk dengan menuntut ilmu. Sibuk kita dengan menuntut ilmu. Ilmu syar'i. Wa di hadapan antum ulum syar'i subhanallah. Terbentang. Tinggal masalahnya mau apa tidak mau kita. Mau apa tidak mau. Kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, insya Allah kita mau untuk memakmurkan, meramaikan majelis ilmu. Walakin man aba, bari siapa orang-orang yang menolak, enggak mau. Hai kata sya'na, demikianlah mereka-mereka. Ya. Tapi bukan berarti kemudian itu menjadi celah untuk kita saling bermusuhan. Lah, tapi lagi konteksnya. Tanasuh. Nasihat. Subhanallah. Indahnya dengan nasihat. Ya. Nasihat. InsyaAllah suatu saat semoga dimudahkan ada asatidz yang membahas tentang adab-adab nasihat. InsyaAllah. Mungkin sudah dibahas. Ya. Dan insyaAllah mungkin antum telah faham. Walhamdulillah. Tidak tersisa kecuali beramal dengannya. Ayuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kedudukan ilmu sangatlah mulia. Apalagi kita menisbatkan diri pada diri kita penuntut ilmu. Dan ana yakin tanpa pembahasan tentang masalah fadl ilmu, keutamaan ilmu, siapa itu ahlul ilmu, dan yang berkaitan dengannya, insyaAllah sudah mungkin masyaAllah marat. Berkali-kali antum terima, antum dapatkan. Baikkah dengan mendengar maupun membaca. Ya, mungkin bermuraja'ah, mudhakarah. Lakin labas. Tapi tidak ada masalah. Pada malam hari ini kita kembali mengingat itu. Nah. Mungkin bagi yang tidak tahu. Hada ziyadatul ilm. Ini merupakan tambahan ilmu baginya. Bagi yang sudah tahu. Walhamdulillah min bab muraja'ah wal mudhakarah. Dalam rangka lagi mengingatkan. Salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang membahas keutamaan ilmu itu adalah hadis may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Mungkin anak-anak kita dari TA, Tarbiyatul Aula dan lainnya sudah hafal. Ana husnudzon, semua yang ada di sini hafal hadis tersebut. Ya kan? Apa mau dicoba? Boleh dicoba Ustaz Abu Hamzah. Labas khair insyaallah. Kita husnudzon. Semua antum yang hadir di sini hafal hadis itu. Majridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah fahamkan dia dalam permasalahan agama ini. Nah. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidhahallahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini, subhanallah, luar biasa. Ya ayol ikhwani. Beliau ketika mensyarah hadis ini menyampaikan bahwa terkait dengan hadis ini ada 3 bab penting untuk diketahui. 3 bab penting dalam permasalahan hadis ini, yaitu yufaqihu fid din, yaitu difahamkan orang dalam permasalahan agama. Ya. Bab yang pertama adalah faqih fi usuluddin. Dia harus paham tentang permasalahan dasar dalam agamanya. Bab yang kedua adalah bab faqih fi ibadatu amaliyah. Bab yang kedua adalah tentang permasalahan dia harus tahu tentang fikih amaliyah yang dia kerjakan. Nanti insyaallah kalau memang ada kemudahan kita jelaskan. Yang ketiga, ada orang harus tahu faqih fi muamalah. Dalam permasalahan interaksinya setiap harinya. Tiga bab ini, ya, tahtal hadal hadis. Tiga bab ini yang membawahi, ya, hadis ini membawahi tiga bab ini. Ya. Azan dulu apa gimana? Saya paham aja. Apa lanjut? Lanjut. Gak apa. Oh sudah azan. Lanjutkan. Taib. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah hafizahullah taala menjelaskan, apa itu fiqih fi usuluddin, ya, yaitu fakihnya seseorang tentang permasalahan dasar-dasar agamanya. Apa itu at-tauhid? Dia harus faham dengan at-tauhid, ya. Dan lawannya asyirik. Dan macam-macamnya at-tauhid yang kita tahu terbagi menjadi tiga. At-tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan di sini bercabang pembahasan yang akhirnya terkumpul, dikumpulkan oleh para ulama di kutubul aqaid. Di kitab-kitab akidah. Terkumpul di usulul salasa, di qawaidul arba, ya, di asma wa sifat, pembahasan asma wa sifat dan lain-lainnya. Dari kutubul aqaid yang kita kenal. Kitab Tauhid dan lain-lainnya. Ya. Masya Allah. Kalau kita semua pelajari ini saja luar biasa kita. Habis waktu kita. Sibuk kita dengan ilmu. Ya. Apalagi yang ditambah yang kedua. Yaitu faqih. Untuk kita tahu dalam permasalahan apa? Ibadah amaliyah. Ibadah kita yang setiap harinya. Apa? Sholat. Harus tahu sholat yang benar itu seperti apa. Ya, wudu harus tahu wudu yang benar seperti apa, zakat, saum, haji, ya, yang lainnya dari ibadah amaliyah ini faham harus kita. Jangan sampai kemudian kita mengerjakan amaliyah ibadah ini tanpa dalil, apalagi dibangun di atas dalil yang tidak benar. Harus tahu. Subhanallah, sibuk lagi kita mempelajari sholat, wudu. Bagaimana yang benar? Apa dalilnya? Mana yang rajih dalam permasalahan ini? Sibuk kita. Luar biasa. Ditambah yang ketiga. Yaitu fiqih. Fiqih dalam permasalahan. Muamalah. Dalam permasalahan interaksi. Kita harus tahu sebagai seorang pedagang bagaimana cara berdagang yang syar'i. Agar terhindar. Dari apa? Riba. Zulm. Harus tahu. Apa itu riba? Jenis-jenis riba. Jenis bentuk kedoliman. Kita sebagai pedagang harus tahu. Kenapa? Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah riba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maknanya serendah-rendahnya dosanya riba itu bagaikan seseorang mendatangi ibunya, itu menzinai ibunya. Itu serendah-rendahnya dosanya riba. Belum yang lain. Ya. Insya Allah nanti bab mungkin sudah ada pembahasan tentang riba. Bagaimana dosanya? Belum lagi kedoliman. Kalau kita berdagang. Subhanallah. Dengan bab al-bai' wa syira. Sibuklah kita mempelajari masalah ini. Sewa menyewa. Bagaimana yang benar? Yang sesuai dengan syar'i. Ya. Bagaimana? Belum lagi bab muamalah tahtal hadab bab banyak. Masalah nikah. Nikah yang benar bagaimana? Akadnya bagaimana? Ya, sensitif kalau sudah masalah nikah ya. Masalah nikah bagaimana pembahasannya? Bagaimana nikah pertama atau nikah setelah pertama? Maharnya bagaimana? Pembahasan ini luas. Hutang piutang dibahas di bab ini. Ya. Terus kemudian setelah ketika talak bercerai di bawah pembahasan ini. Sibuk kita subhanallah dengan tiga bab ini. Kalau kita mempelajarinya ayo ikhwani, tidak cukup umur kita. Tidak cukup. Sampai kata para ulama, kalaulah kita menginfakkan semua umur kita untuk ilmu hanya memberikannya sedikit pada kita. Itu kalau kita sibuk, habis waktunya untuk menuntut ilmu. Kayak kalau waktu kita ternyata habis untuk hal-hal yang melalaikan. Ya. Apalagi sibuk dengan kemaksiatan, keharaman. Na'udzubillah. Subhanallah. Dengan kita sibuk dengan amalan saleh belajar dengan belajar ini, ya, akhirnya tidak ada waktu kita untuk kemudian ngurusi, ya, orang lain. Maksudnya dalam kondisi mencari aib orang lain, membicarakan orang lain, ya, ghibah, namimah, dan lain-lain, hasad dan lain-lain. Minggir itu insyaallah, minggir. Dengan ini sibuk dengan ilmu. Ya. Masya Allah luar biasa kalau ini dihidupkan ayuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tiga bab ini bisa kita amalkan dalam pembahasan hadis ini. Luar biasa. Na'am. Faedah berikutnya terkait dengan hadis ini mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dinukilkan oleh Syekh Muhammad Bazamul dalam kitabnya Makan Ilmu Al-Ulama. Beliau menyebutkan, menukilkan riwayat dari Sufyan Ibn Uyainah rahimahallahu ta'ala. Qala Sufyan Ibn Uyainah qala ba'dul ulama al-fuqaha, berkata al-imam Sufyan Ibn Uyainah, semoga Allah rahmati beliau, beliau menukilkan sebuah perkataan dari sebagian fuqaha di zaman beliau, padahal beliau sendiri ulama. Subhanallah. Sufyan Ibn Uyainah termasuk alim fi zamanihi. Beliau menukilkan sebuah perkataan yang agung terkait dengan ini, yang mungkin bisa kita renungkan nasihat beliau ini. Ya. Qala ba'dul fuqaha, disebutkan sebagian dari fuqaha bahwa al-ulama ala salasati aqsam. Ulama, ya, atau alim, orang yang belajar, itu ada tiga jenis. Ya. Ada tiga jenis. Jenis yang pertama adalah alim bi amrillah. Seorang alim, seorang yang mengetahui billahi, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, alim bi amrillahi. Tadi yang pertama, al-alim, orang yang mengetahui tentang Allah. Yang kedua, alim bi amrillahi. Yang kedua adalah orang yang mengetahui tentang perkara-perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang ketiga, alim bi amrillahi wa billahi. Yang ketiga itu adalah seorang alim tentang perkara Allah dan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tafsirnya? Dijelaskan oleh beliau setelahnya. Amal alim, adapun alim billahi, yang mengetahui tentang Allah, ya, beliau ini adalah haula, mereka-mereka ini adalah alim ya arafa Allah subhanahu wa ta'ala walakin la ya'arif bisunnati rasulillah, ya. Orang yang alim tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah alim yang dia mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak mengetahui sunnah Rasul. Ya. Ini bahaya. Dia hanya takut pada Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia tidak tahu tentang hukum Allah. Ya. Tidak tahu. Kemudian alim yang kedua adalah alim bi amrillahi. Ya. Yang kedua, alim bi amrillahi adalah alim, dia adalah ya'rifu sunnati rasulillah walakin la yakhafullah. dia adalah seorang yang mengetahui tentang perkara-perkara sunnah ini, tapi dia tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia belajar, belajar, belajar, tapi tidak beramal. Yang pertama tadi, dia beribadah, beribadah, beribadah, tapi tidak belajar. Nah, yang ketiga, yaitu alim bi amrillah wa billahi, yaitu alim yang dia belajar ya tentang perkara Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yakhafullah, dan dia juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan inilah kelompok inilah yud'a 'aziman malakatus samawat, kata Imam Ibn Uyainah atau kama qal rahimahullah. Dan kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang didoakan oleh penduduk langit. Subhanallah, kita ingin untuk didoakan oleh penduduk langit. Secara singkat, belajarlah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan amalkan. Ya. Jangan hanya belajar-belajar tanpa beramal, atau beramal saja tanpa ilmu. Ya. Tapi juga belajar, beramal, belajar dan beramal, belajar dan beramal. Ya. Naam. Perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah ini adalah merupakan isyarah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bakhili rahimahallahu taala, dan kata Syekh Muhammad bin Bazamu sanadnya hasan. Hadis tersebut adalah innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, wa ahlus samawat wal ardhina, dan penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namlah, sampai dengan semut, fi juhriha, di dalam lubangnya, wal hud, dan ikan, ya, la yusalluna ala muallimun nas al khaira, mendoakan untuk orang-orang yang mengajari manusia dengan kebenaran. Subhanallah, mulia antum ini, sya'annya, kedudukannya mulia wahai talabul ilm. Kalau antum menuntut ilmu kemudian mengamalkannya, mendakwahkan kepada manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi, subhanallah, mendoakan kalian. Apakah kita tidak ingin mendapatkan kemuliaan ini wahai saudara-saudaraku sekalian? Mari, mari. Saya mengajak diri saya dan antum semuanya untuk bersemangat menuntut ilmu syar'i ini dan mengamalkannya. Tidak hanya belajar, tapi juga mengamalkannya. Naam. Ayol ikhwani rahimani wa rahimakallah. Jangan ditunda-tunda dalam permasalahan ini. Ingatlah sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya. Yang ini disampaikan oleh Ustaz dari asatidah antum, yaitu Ustaz Abu Bakar Jombang, ketika beliau khutbah Id di tahun yang lalu, beliau menyampaikan faedah ini dan saya dengarkan dan saya ambil faedahnya. Apa kata beliau? Beliau sampaikan ada kaidah penting ya dalam masalah ini, yaitu apa? Al-jazal ihsan ya. Al-jazal hasanah, al-hasanah ba'daha. Wal'ukubah sayi'at, sayi'at ba'daha. Ini adalah perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-jazah, al-hasanah, al-hasanah ba'daha. Wal'ukubah sayi'at, sayi'at ba'daha. Beliau sampaikan faedah ini untuk ketika saya ingat tahun lalu, di khutbah Id, Idul Fitri. Di sini, di Magelang, di Muntilan. Dan saya dengarkan faedahnya dari beliau. Dan ana ingatkan antum roja'ah dalam hal ini. Sebagaimana faedah yang beliau sampaikan. Ya. Apa maknanya? Ya. Al-hasanah. Ya. Balasan orang untuk beramal soleh itu adalah amal soleh setelahnya. Ya. ini kita yang kita lakukan ini sebuah amalan saleh. Ya. Yaitu apa? Yaitu belajar. Maka al-hasanah ba'daha, kebaikan-kebaikan setelahnya akan muncul nantinya. Kebaikan-kebaikan. Barokah, sakinah, ketenangan, ta'awun, dakwah, dan lain-lain akan muncul, akan mengiringinya. Tapi sebaliknya, ya, balasan dan hukuman seorang melakukan amalan kejelekan adalah kejelekan-kejelekan berikutnya akan muncul. Kejelekan-kejelekan berikutnya akan muncul terus. Oleh karenanya, saya nasihatkan pada diri saya dan antum semua untuk hati-hati. Jangan bermudah-mudahan untuk bermaksiat dan melakukan dosa pelanggaran. Jangan. Karena ini diingatkan oleh beliau al-Imam al-Hasan al-Basri bahwa hati-hati dengan kejelekan itu. Akan muncul kejelekan-kejelekan berikutnya. Ya. Nah. Oleh karena ayol ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nasihat mungkin nasihat. Ya. Tentunya sudah datang dari beberapa asatidz al-kibar yang mungkin berziarah di antum dengan berbagai jenis nasihat dan maudhu'nya. Termasuk malam ini semoga saya bisa bekerja sama dengan para asatidz untuk mari masing-masing kita untuk saling nasihat menasihati. Nah, bermusyarakah fil khair, bekerja sama dalam hal yang baik untuk kita saling nasihat menasihati. Nah, terkait nasihat ini ya ikhwan, ada kisah. Sebuah kisah yang perlu kita bisa renungkan, yang bisa kita ambil faedahnya tentang masalah nasihat. Kisah ini terjadi di salah satu kehidupan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang merupakan salah satu tokoh tabi'in. Nah, suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memasuki masjid. Dan ketika memasuki masjid, beliau mendapati seorang al-wa'id, seseorang yang suka memberikan ceramah, mengingatkan manusia ya, di masjid. Kemudian beliau duduk, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Didengarkan nasihat tersebut, selesai nasihat tersebut, sing al-wa'id ini berbicara, turun. Ketika turun, didekati oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, didekati oleh beliau. Dan disampaikan kepada beliau, wahai seseorang yang telah memberikan nasihat padaku, kenapa nasihat yang tadi engkau sampaikan tidak berbekas di hatiku? Subhanallah. Bagi kita, ketika mendengar nasihat apapun, ya, kemudian tidak berbekas di hati kita, dengarkan tuntunan dari beliau. Kemudian kata beliau Imam Al-Hasan Al-Basri, nasihat kalau tidak berbekas di dalam hati, hanya ada dua kemungkinan, kata beliau. Satu, adamul ikhlas, tidak adanya keikhlasan dari orang yang menasehati, kata beliau. Atau yang kedua adalah maridi qalbi, hatiku yang sakit, hatiku yang keras, ya, sehingga tidak bisa menerima nasihat. Ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah, bimbingan para ulama itu mental di hati. Hanya ada dua kemungkinan, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Oleh karenanya ini koreksi bagi kita semuanya. Ketika kita mendengarkan nasihat dari siapapun, dari asatidz, kemudian kita merasa nasihat itu ternyata tidak berbekas di hati kita, ya, koreksi pada kita. Jangan-jangan hati kita sakit. Jangan-jangan hati kita sakit ini. Sedang mengalami penyakit hati kita ini. Mungkin al-hasad. Hasad yang menggerogoti diri kita. Enggak ada keikhlasan dalam hati kita. Riya, sum'ah, sombong, dan lain-lainnya. Itu kemudian menempel di hati kita. Sehingga nur cahaya nasihat itu mental dalam hati kita. Dan tidak ada semangat untuk kemudian mengamalkan nasihat itu. Dan tidak merasa kalau nasihat itu tertuju padanya. Itu. Oleh karena ayol ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya saya ingatkan, ketika kita mendengar nasihat tersebut, renungi apakah membekas pada diri kita. Kalau memang tidak, jangan menuntut, wah ustadznya itu enggak ikhlas berceramahnya, nasihatinya. Jangan, tapi tercipta pada diri kita. Jangan-jangan hati kita yang sakit. Jangan-jangan. Hati kita yang sedang ternoda oleh maksiat, dosa, pelanggaran, dan macam-macam. Sehingga kemudian cahaya hati kita tertutup dengan kegelapan maksiat tersebut. Sakit hati kita. Ya. Segera diobati, mumpung masih sakit. Belum mati. Kalau sudah mati repot. Mumpung masih sakit, diobati. Segera diobati. Hati kita yang sakit ini. Hagala ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini sedikit nasihat. Semoga nasihat yang ringkas ini bisa bermanfaat terkhusus. Terutama bagi yang berbicara. Ya. Karena ini saya tujukan untuk diri saya. Yang banyak kekurangan, yang kalau ternyata bermanfaat bagi saudara-saudaraku sekalian, ikhwan as-salafiyin wal ummahat wa syabab wal aulad, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.